Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نعم قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى وأما قوله سبحانه أدبون فرمان الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب pada Allah naik al-kalimut thayyib yani wal-amalus salih yas'ad, kata su'ud ya dari bawah ke atas. Fulanun sa'ida ala syajarah, naik manjat gitu dari bawah ke atas. Maka su'ud yadullu alal ulu, menunjukkan ketinggian. Fahuwa sarihun aydan fi su'udi aqwalil ibadi wa a'malihim ila Allah azza wa jal. Maka ini juga jelas menunjukkan naiknya perkataan-perkataan hamba, amalan-amalan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaihi, yani ilallah, yas'ad, naik. Nah, naiknya kepada Allah. Berarti ke atas. Yas'adu bihal kiramul katibun. Kulla yaumin aqiba salatil asr. Nah, para malaikat yang mulia itu naik, yang mereka senantiasa menulis amalan-amalan, perbuatan-perbuatan setiap hari aqiba sholatil asri, setelah sholat asar, wa aqiba sholatil fajri, dan setelah sholat fajr. Naam. Kama ja'a fil hadith, sebagaimana yang terdapat di dalam hadith. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil layli wa malaikatun bin nahar. Silih berganti para malaikat siang dan malam. Ya, mereka naik. Faya'rujul ladhina batu fikum. Nah, mereka yang tinggal semalaman sama kalian, mereka naik di subuh hari setelah sholatul fajr, naik ke atas. Fayas'aluhum rabbuhum, lalu Allah bertanya kepada mereka. Wa huwa a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Di sini menunjukkan bahwa Allah bertanya bukan karena Allah jahil, bukan. Ya. Makanya dijelaskan wa huwa a'lamu bihim. Dan Allah lebih mengetahui. Naam. Allah bertanya kepada mereka untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada sebabnya, terjadi dengan sebab, ya, terjadi dengan sesuatu yang telah diatur, ya, agar kemudian juga akan menjadi hujjah. Apakah hujjah lahum atau hujjah alaihim nanti di hadapan Allah. Allah sudah tahu mereka masuk neraka, tapi bukan berarti dimasukkan begitu ada hujjah, ya. Ketika mereka hidup di muka bumi diberikan akal, diberikan pilihan, toh mereka lebih memilih jalan riwayah daripada jalan hidayah, lebih memilih jalan sesat daripada jalan petunjuk. Naam. Fayas'aluhum rabbuhum kaifa taraktum ibadi, gimana kalian meninggalkan hamba-hambaku. Fayakulun, mereka pun menjawab, ya Rabbana, wahai Rabb kami, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sholat, dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Nah, asyahid di sini adalah naik turunnya para malaikat naik kepada Allah untuk menerangkan tentang perkataan dan perbuatan hamba. Nah, ini dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala pula. Wa amma qauluhu subhanahu hikayatan an fir'auna. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Fir'aun, ya hamanu bni li sarha la'alli ablughul asbab asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunuhu kathiba. Naam. Ya Haman, dia mengatakan, ya Haman, Haman ini menterinya Fir'aun, ya. Fahuwa dalilun, maka ayat ini merupakan dalil ala anna Musa alaihi salam, bahwasanya Musa alaihi salam akhbara Fir'aun at-taghiyata, telah mengabarkan kepada Fir'aun yang congkak dan sombong itu, bi anna ilahahu fis sama, bahwa sesembahannya Musa itu adalah di langit, di atas langit. Ya, oleh karena itu muncullah perkataan ini. Ini membuktikan begitu. Ya, tidak punya jawaban yang lain kecuali, ya sudah, kalau memang begitu, buktikan. Ya Haman, wahai Haman, ibnili, bangunkan untukku sorha, bangunan yang tinggi menjulang ke atas sampai langit. Hah? Bukan lagi pencakar langit, sampai langit. Mintanya begitu. La'alli ablughul asbab. Ya, mudah-mudahan saya bisa sampai ke pintunya, pintu langit, begitu. Sombongnya bukan main Fir'aun. Hah? Ingin membangun begitu. Lalu kalau sudah sampai ke pintu langit, baru menengok, mana itu Tuhannya Musa? Ah, itu. Lihat ada betul enggak bertengger. Maunya begitu. subhanallah. Sombong betul, sombong. Nah, dengan dalil ini ada sebagian orang bodoh dari kalangan ahlul bid'ah menyatakan, nih, menunjukkan bahwa keyakinan Allah itu di atas langit itu keyakinan Fir'aun. Karena dia meyakini sehingga dia mau membangun bangunan setinggi itu untuk melihat ilahnya Musa. Hah, diputarbalikkan. Gagal keyakinan Fir'aun. Bodoh. Tidak lihat ayat selanjutnya. Ini hujja alaika. Apa kata Fir'aun? Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Saya menyangka dia ini berdusta. Yakni Musa itu adalah berdusta. Ya. Jadi yang mengabari bahwa ilah itu di atas langit adalah Musa. Tapi Fir'aun dengan kesombongannya mengingkari. Jadi yang ingkar justru yang menjadi hujjah alaihi. Dengan ayat ini. Yang mengingkari bahwa Allah itu di atas langit. Ayat ini merupakan hujjah untuk membantah mereka. Justru mereka lah yang mengikuti manhaj Fir'aun. Nah. Maka ini dalil bahwa Musa mengabarkan pada Fir'aun bahwa ilahnya itu di atas langit. Fa'arada ayyata lammasal asbaba. Maka berkehendak si Fir'aun ini untuk mencari-cari asbab. Pintu-pintu. Lil wusuli ilaihi tamwihan ala qawmi. Untuk kemudian sampai ke kepada Rob yang dimaksudkan, ya, untuk semakin tembuih, mengaburkan pada kaumnya, mengaburkan permasalahan ini, ya. Nah, jadi manhajnya Fir'aun sama juga dengan manhaj al-falasifah, ya, yang tidak beriman kecuali kalau sesuatu itu bisa dirasakan, diraba, dilihat, ya. Tapi kalau tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, mereka tidak mau beriman. Nah, ya, bukan iman namanya kalau tidak demikian. Iman itu yang dimaksud adalah al-imanu bil-ghaib. Fa'amara wazirahu hamana ayyabniya lahu sarha. Maka, dia pun memerintahkan kepada menterinya, si Haman. Ya. Untuk membangunkan baginya sarha. Nah, ada orang yang kelahiran anak ingin mencari nama dari Al-Quran. Ketemu nama Haman. Kasih nama anaknya Haman. Kurang, kenapa tidak Fir'aun sekalian? Nah, dikiranya mungkin baik gitu. Salah faham. Thumma aqaba ala dzalika biqaulihi wa inni la'adhunnuhu ay Musa kadziban. Kemudian dia mentakid pernyataannya itu. Ya, setelah menyebutkan pernyataan meminta untuk dibuatkan bangunan tinggi. Kemudian menyertakan setelah itu dengan pernyataannya, wa inni la'adhunnuhu, dan sesungguhnya aku menyangka Musa itu kadziban, dusta. Fima akhbara bihi min kauni ilahihi fis sama, dengan apa yang dia kabarkan bahwa ilahnya itu ada di langit, yakni di atas langit. Ya. didustakan Musa. Faman idan, kalau begitu siapa asbahu bi Fir'aun yang lebih serupa dengan Fir'aun? Wa aqrabu ilaihi nasaban, dan yang paling dekat nasabnya. Nahnu am haula'il mu'attilah, kami yang menetapkan bahwa Allah itu di atas langit, atau mereka al-mu'attilah? Ya, jawabannya sudah ketahuan tentunya. Mereka yang lebih dekat dengan manhaj Fir'aun, dengan keyakinan Fir'aun. Hadapan kita sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Musa alaihi salam bahwa Allah itu di atas langit. Makanya diingkari oleh Musa, oleh Fir'aun. Nah, inna Fir'auna kadzdzaba Musa fi kauni ilahihi fis sama'. Sesungguhnya Fir'aun mendustakan Musa, ya, tentang keberadaan ilah itu di atas langit. Wa huwa nafsu ma yaquluhu haula'i, dan itu sama dengan apa yang diucapkan oleh mereka. Ya, yaitu haula'i al-mu'attilah, yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Min al-jahmiyati wal-mu'tazilati wal-asha'irah. Demikian pula. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu, barakallahu fikum.